Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Insyaallah taala kita mulai atau kita lanjutkan pelajaran kita yang sempat terputus, yaitu dari kitab Na'mutamimah al-Ajrumiyah, penyempurnaan daripada kitab Matan al-Ajrumiyah, yang mana penyempurna ini maksudnya adalah nam barang siapa yang sudah menghafal Matan Jurumiyah kemudian ingin mendapatkan faedah lebih sempurna, maka hendaknya mempelajari kitab Mutamimah ini. Karena Mutamimah dinamakan Mutamimah adalah penyempurna dari Tamma Mayutamimu Tatsmimam Mutamimun Mutammamun. Jadi Mutamimun karena ini adalah Mu'annas Mutamimah, ya penyempurna, barakallahu fikum, penyempurna dari badamatan Al-Ajrumiyah. Naam barakallahu fikum. Kita sebelum masuk ke tanda-tanda isim, yang terakhir kita ambil adalah mengenai Al-Kalimah. Bahwasanya al-kalimah dalam bab ini barakallahu fikum, tentunya maknanya pun juga lain, karena kalimat kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata. Kalau al-jumlah jumlatun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat. Paham insyaallah ya? Nah, terakhir kita ambil adalah al-kalimah itu qaulun mufrad. Qaulun mufradun. Kalimat itu adalah sebuah qaul dan mufrad. Qaul di sini maksudnya adalah al-lafdu ad-dalalah makna, itu kan. Qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Jadi kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna, nah paham ya? Kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna walaupun dia ada suaranya, bukan dikatakan qaul. Seperti contohnya Zaidun, kita balik menjadi Daizun. Sekarang Daizun ini ada suaranya enggak? Ada suaranya. Namun apakah menunjukkan makna? Tidak. Oleh karena itu Daizun bukan dikatakan qaul. Karena qaul syaratnya adalah al-lafdu ad-dalalah ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Kemudian mufradun. Nah, mufrad ini maknanya perlu diperhatikan karena nanti dalam kitab Nahwu ini ada beberapa mufrad yang maknanya berbeda-beda. Mufrad dalam babul kalimah. Sekarang kita katakan mufrad dalam bab al-kalimah. Mufrad dalam babul kalimah maknanya adalah ma laisa murakkabanan, itu. Ya enggak? Nah, mufrad dalam bab al-kalimah maknanya adalah ma laisa murakkaban, atau dengan makna lain adalah apa? Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Kami sudah kita lewati dulu kan? Nah, mufrad dalam bab al-kalimah ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan dengan sekali, apa? Sekali lafaz. Zaidun, qalamun, kitabun, mufradnya? Mufrad. Maaf masalah ini, Akh Muhammad. Naam. Ya, tapi kalau misalkan Abdullahi, Abdurrahman, itu secara tidak langsung bukan mufrad. Karena dua ketukan. Naam, Abdun dengan lafzul jalalah. Maaf masalah ya. Naam, jadi kalimat maknanya adalah qaulun mufradun. Qaulun mufradun. Sebuah ucapan yang mufrad. Qaulun di sini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan atas makna. Berarti kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna, bukan dikatakan qaul. Mafhum? Naam. Kata beliau, waya ismun wa fi'lun harfun ja'a li makna, yaitu isim, fi'il dan huruf yang datang membawa makna. Sudah kami jelaskan mengenai naam, kenapa mu'alif mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf, dikarenakan isim kedudukannya apa? Sangat tinggi dan mulia. Naam barakallahu fikum. Limadha qaddama al-mu'alifu nam zikra al-ism nam barakallahu fikum qabla al-fi'lul harf, kenapa mu'alif lebih mendahulukan penyebutan isim daripada fi'il dan huruf? Jawabannya apa barakallahu fikum? Al-jawab nam li'anna al-isma ashrafu wa a'la manzilatan, karena isim itu lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya. Mafhum? Nah, bihaitsu dari sisi annal isma barakallahu fikum la yahtaju ila al-fi'l bil harfi fi tarkibil kalam. Dari sisi isim itu enggak butuh fi'il dan huruf ketika menyusun sebuah kalam. Contohnya Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun isim, qa'imun juga isim. Apakah ada fi'il? Tidak. Apakah ada huruf? Tidak juga. Mafhum? Bi khilafil fi'li wal harfi, berbeda dengan fi'il dan huruf. Fa'innahuma yahtajani ilal ismi fitarkibil kalam. Maka kedua-duanya fi'il dan huruf mesti butuh isim. Mesti butuh apa? Isim di dalam menyusun sebuah kalam. Jadi kalau misalkan antum mau bikin fi'il dan huruf, gak akan bisa. Daraba min, gak bisa. Atau min fi, huruf dan fi. Huruf dengan huruf, gak bisa juga. Paham ya? Mesti huruf butuh apa? Butuh isim. Qama Muhammadun, baru bisa. Kalau koma koma enggak bisa juga. Mahum atau huruf saja. Fi min ala enggak bisa. Mahum salah ya. Naam barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Adapun mengenai ucapan mu'alif, naam limadha qayyada al-mu'alifu qawlahu harfun ja'a li ma'nan? Kenapa mu'alif mengikat ucapannya harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang membawa makna? Karena huruf tanqasimu ila qismain. Li'anna al-hurufa tanqasimu ila qismain. Karena huruf terbagi menjadi dua, huruful ma'ani sama huruful mabani. Huruf yang fungsinya atau di dalamnya mengandung makna, dan huruf yang fungsinya atau membangun. Paham ya? Hurufun ma'ani sama huruf mabani. Huruf ma'ani itu huruf-huruf yang di dalamnya mengandung makna. Cuman makna-makna tersebut tidak nampak, tidak sempurna, kecuali harus bersama yang lainnya. Paham ya? Ya inilah yang kita bahas. Huruf yang datang membawa makna. Adapun huruf mabani, huruf yang dipakai untuk membangun, yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Paham ya? Alif, ba, ta, sa, jim. Ada maknanya gak itu kalau sendirian? Tidak ada maknanya. Alif apa maknanya? Gak ada. Paham ya? Oleh karena itu huruf mabani, huruf yang dipakai untuk membangun sebuah kata. Qalamun. Nah, di dalam qalamun ada huruf apa? Mabani. Qaf, lam, mim. Tapi apakah itu dibahas di sini? Tidak. Yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah hurufun ma'ani. Huruf-huruf yang datang membawa makna. Seperti min, artinya dari. Fi, artinya di dalam. Ala, artinya di atas. Nah, huruf-huruf ini semuanya barakallahu fikum, maknanya ada, cuman maknanya tidak bisa dipahami secara sempurna kecuali harus bersama yang lainnya. Mafhum? Naam. Itu jadi enggak usah garis sekali lagi ya. Naam. Kenapa kok mu'alif menyebutkan ucapannya dengan ja'ali makna? Kita katakan karena huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu ini yang dibahas adalah huruf yang datang membawa makna, yang dikenal dengan hurufun ma'ani. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'rub Al-Hattab rahmatullah alaih. Awalan, nah ini babnya ini bukan dari beliau ya, tapi tidak masalah, ini mungkin babnya ini dari apa, dari naam pentahqiq itu, naam barakallahu fikum, Syekh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Naam. Awalan yang pertama, alamatul ism, pembahasan masalah tanda-tanda isim. Jadi ketika kita mengenal isim itu apa, isim itu kan terjemahan globalnya, na'am barakallahu fikum, kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau huruf itu kan bisa dikatakan kata sambung atau kata penyempurna. Maaf misalnya ya, na'am kata penyempurna untuk menyempurnakan makna itu. Alamatul isim, tanda-tanda isim. Nah, sebuah isim dikatakan dia adalah kata benda itu apabila ada tanda-tandanya. Kita lihat qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, ingat-ingat ya nama pengarang utama ya. Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang beliau ma'ruf dengan Al-Hattab. Kalau pengarang Jurumiyah, Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji rahmatullah alaih. Paham soal ini ya? Nah, kita lihat sini. Fal ismu, maka ism itu yu'rafu bil isnadi ilaih. Nah, maka ism itu dikenal dengan isnad ilaih. Isnad ilaih adalah sesuatu yang disandarkan kepadanya. Nah, nanti akan kami jelaskan secara naam ringkasnya barakallahu fikum. Nah, maksud isnad ilaih itu apa? Kita lihat catatan kaki bawah itu dulu. Nomor 6. Al-isnadu ilaih, ay isnadu syai'in ilaih. Maksudnya menyandarkan sesuatu kepadanya. Bisa dipahami ini? Isnad ilaih itu maksudnya apa? Maksudnya menyandarkan sesuatu kepadanya, wa huwa an yusnada ilal ismi ma tatimmu bihil faedah. Maksudnya naam barakallahu fikum, naam sesuatu yang bikin sempurna sebuah faedah itu disandarkan kepada isim tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya adalah apa? An yusnada ilal ism, disandarkan kepada isim tersebut matatimu, sesuatu yang bisa bikin sempurna bihil faedah. Naam, sesuatu yang bisa bikin sempurna apa? Sebuah faedah dengan sebab penyandaran tersebut. Contohnya, nahwu, kata beliau, Zaidun. Naam, Zaidun. Kalau Zaidun tak, apakah sudah sempurna? Belum. Yasihu an yusnada ilaihil fi'il qama, dibenarkan, diperbolehkan, disandarkan kepadanya fi'il, kata kerja, yaitu qama. Ya enggak? Kata kerja qama artinya telah berdiri kan? Fatakul qama zaidun, maka engkau ucapkan qama zaidun, Zaid telah berdiri. Bi khilafil fi'li wal harfi, berbeda dengan fi'ilan huruf, falayuqal, maka tidak boleh dikatakan qama akala, au qama inna mahum, karena enggak ada maknanya. Apa maknanya ini? Karena fi'il dan huruf itu pasti butuh apa? Isim. Enggak mungkin berdiri sendiri ini loh, paham ya? Tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi isim itu diketahui dengan apa? Dengan isnad ilaih, dan ini disebutkan para ulama anfa'u alamati lil ism. Anfa'u alamati lil ism. Tanda isim yang paling bermanfaat adalah al-isnadu ilaih. Anfa'ul alamati lil ism. Kenapa? Idbihi yu'rafu ismiyatud dhamair. Nah, barakallahu fikum, dikarenakan dengannya dikenal atau diketahui isimnya sebuah dhamir. Nah, barakallahu fikum, sebutan para ulama anfa'ul alamat. Nah, anfa'ul alamat lil ism. Nah, ada apa? Al-isnadu ilaih. Ini juga jangan heran, al-istadu ilaihi nanti naul dalam mutamimah, di dalam kotor nada disebut dengan apa? Al-hadithu anhu. Artinya sama. Paham ya? Jadi nanti jangan bingung, artinya sama. Al-istadu ilaihi istilahnya dalam kotor nada nanti al-hadithu anhu. Paham ya? Tanda isim, anfa'ul alamat lil ism. Tanda isim yang paling bermanfaat dari istadu ilaihi. Kenapa? Idbihi. Nah, idbihi. Yu'rafu ismiyatud dhamair. Nah, ismiyatud dhamair. Artinya dikarenakan dengannya, ya, dengan apa? Dengan isnad ilaih itu dikenal atau diketuai, diketahui isimnya sebuah dhamir. Isimnya sebuah dhamir. Contohnya barakallahu fikum, nahwu jalastu. Jalastu, perhatikan kan. Jalastu artinya aku adalah apa? Aku duduk, ya enggak? Aku telah duduk. Nah, jalastu. Tak di sini isim atau huruf atau fi'il? Kita katakan isim. Taunya dari mana? Taunya barakallahu fikum. Tidak tanwin, tidak kasrah, tidak ra'al, ya enggak? Tidak ada huruf jar, kita katakan apa? Al-isnadu ilaih. Jalastu, aku duduk. Berarti nah, kita menyandarkan sifat duduk kepada siapa? Aku, pada mutakallim. Itu namanya isnad ilaih. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya tak ini adalah isim. Karena disandarkan kepadanya perbuatan yaitu julus, gitu. Jalastu, aku duduk. Berarti kita menyandarkan sifat duduk kepada apa? Mutakallim, aku. Berarti tak ini pastikan dia adalah apa? Isim. Diketahui dengan apa? Isnadu ilaih. Itu kan jawabnya. Diketahui dengan al-isnadu ilaih. Ini tanda isim yang paling bermanfaat. Buktinya apa buktinya? Buktinya ketika jalastu, tak ini adalah dhamir. Dhamir isim atau huruf dhamir? Dhamir adalah isim. Itu tandanya mana? Enggak tanwin juga, enggak ada al juga, ya enggak. Kemudian enggak ada kasrah juga, tapi kenapa kita tahu tak ini adalah dhamir adalah isim barakallahu fikum? Karena al isnadu ilai. Kita sadarkan sifat julus kepada mutakallim. Ini semuanya dikiaskan ya. Qatalta. Qatalta, tak itu isim bukan? Isim. Dia dhamir. Tahunya dari mana? Kita sandarkan al qatl. Nah, perbuatan qatl ini, pembunuhan ini kepada tak itu nukhatab, paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi qatalta, engkau telah membunuh. Mafhum soalnya ya? Nah, jadi tanda isim yang paling bermanfaat adalah isnadu ilaih. Dikenal juga dengan apa? Al-hadithu anhu. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Mengenai pengertian isim, bisa dilihat dalam catatan kaki bawah itu, nomor 5. Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtarinin bizaman. Ini dihafal nanti ya. Isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna secara zatnya, tapi tidak ada keterkaitan dengan waktu. Karena isim itu kata apa tadi? Kata benda. Kata benda enggak ada kemarin, sekarang akan datang. Paham ya? Kata benda enggak ada seperti itu. Nah, kata benda itu ima ada, ima tidak ada itu. Nah, benda itu kan seperti itu, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Mafhum soalnya ya? Jadi isim itu secara istilah adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha nam ghairi muqtarinin biz zaman. Paham ya? Paham soalnya ya? Nam atau dalam istilah yang lain artinya sama juga, walam yaqtarin biz zaman itu sama. Walam yaqtarin biz zaman. Maksudnya sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha pada zatnya itu sendiri atau secara zatnya, tapi tidak ada keterkaitan atau sangkut paut dengan waktu sama sekali. Mafhum? Qalamun. Qalamun artinya pena kan? Boleh enggak pena kemarin, pena sekarang, pena akan datang? Enggak bisa karena kata benda. Nahum. Nah, nahmu Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Fa inna kullan min Zaid wa qa'im, maka masing-masing lafaz Zaid dan qa'im kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha, pada dirinya. Maksudnya pada Zaid itu ada maknanya, qa'im ada maknanya. Fa innahu yufham min Zaid asy-syakhs al-ma'ruf, karena dipahami dari lafaz Zaid itu orang yang sudah dikenal, Zaid, orang namanya Zaid. Menunjukkan mana enggak berarti? Naam, ada orang namanya Zaid mana? Wa qa'im kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Naam, wa qa'am barakallahu fikum, wa yufham min qa'im adz-dzat al-mawsufa bil qiyam. Dan dipahami dari lafaz qa'im adalah zat yang disifati dengan berdiri. Zaidun qa'imun, Zaid adalah orang yang berdiri. Paham? Jadi qa'imun ada maknanya enggak, qa'imun? Ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya zat yang disifati dengan berdiri. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi dipahami dari qa'im itu adalah zat yang disifati dengan berdiri. Jadi Zaidun qa'imun, Zaid adalah orang yang berdiri. Paham? Nah, barakallahu fikum. Ini makna secara istilah. Adapun makna secara lughah sudah kita lewatkan, bahasanya isim itu adalah madallat ala makna, barakallahu fikum. Naam, madalla ala musanna. Madalla ala musanna. Isim secara bahasa adalah madalla ala musanna. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Paham belum? Isim secara bahasa adalah madalla ala musanna. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Maksudnya ketika orang dilahirkan itu punya nama belum? Belum. Kemudian baru kita kasih nama. Zaidun, Muhammad, Saleh. Nah, Zaid ini adalah zat anak itu sendiri atau sekedar menunjukkan zat yang dinamai dengan Zaid? Hah? Zaidun itu zat itu sendiri orangnya itu atau sekedar nama yang menunjukkan orang yang dinamai dengan Zaid? Sekedar apa? Menunjukkan saja. Paham ya? Jadi kalau misalkan nah barakallahu fikum isim itu adalah zat yang dinamai itu sendiri, itu keliru. Paham ya? Karena apa? Kenapa keliru? Karena nanti akan ujung-ujungnya seperti ahlu bid'ah ad-dhalal mengatakan al-ism ainul musamma. Isim itu zat yang dinamai itu sendiri. Berarti Allah Ta'ala punya nama banyak enggak? Berarti masing-masing nama Allah Ta'ala adalah Allah. Berarti Allah Ta'ala banyak enggak? Banyak. Keliru. Padahal isim yang benar adalah apa? Adalah na'ma barakallahu fikum na'ma dalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Jadi walaupun nama Allah Ta'ala itu sangat banyak, tapi menunjukkan satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Menunjukkan satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Sehingga Allah Ta'ala zat yang maha tunggal walaupun memiliki nama yang sangat banyak. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, na'am barakallahu fikum, bahwasanya al-ismu madalla ala musamma itu secara bahasa. Paham insyaallah ya? Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai, atau al-ismu lil musamma, atau isim itu adalah untuk zat yang dinamai. Benar enggak? Ada zat yang misalkan zat barang gitulah. Nah, barakallahu fikum, dinamakan dengan hajarun. Nah, tulisan hajarun itu zatnya atau sekedar nama? Sekedar nama untuk benda itu, batu tadi itu. Apa masalahnya? Nah, itu perlu diperhatikan karena dalam rangka untuk membantah ahlu bid'ah ad-dhalal yang mereka mengatakan al-ismu huwal musamma. Al-ismu huwal musamma. Isim itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Keliru kan ini? Keliru. Karena Allah Ta'ala punya nama banyak. Nah, setiap nama itu adalah zat Allah Ta'ala itu sendiri. Berita Allah Ta'ala apa? Banyak berdasarkan mereka. Berdasarkan pemikiran mereka. Yang tepat adalah Allah Ta'ala itu zat yang tunggal memiliki nama yang sangat banyak. Mahum. Karena al-ismu madalla ala musamma. Isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Mahum insyaAllah ya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum, jadi pengertian isim ma'ruf ya, isim secara bahasa apa tadi? Madalla ala musamma. Secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin zaman. Sebuah kata menunjukkan atas makna secara zatnya atau dengan sendirinya yang tidak ada keterkaitan dengan waktu. Mafhum? Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Jadi isim itu dikenal dengan isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih anfa'ul alamati lil ism. Tanda yang paling kuat dan paling bermanfaat untuk isim. Ini pahami baik-baik ya. Naam barakallahu fikum. Kenapa kok dikatakan tanda yang paling bermanfaat? Dikarenakan idbihi, dikarenakan dengan al-isnadu ilaih yu'rafu ismi atau dhamair. Diketahui isimnya sebuah dhamir. Sebuah dhamir isim bukan? Isim. Diketahui dengan apa? Isnadu ilaih. Sesuatu yang disandarkan kepadanya. Karena enggak mungkin dhamir berdiri sendiri. Paham ya? Ana gitu Pak. Ana. Enggak cukup juga. Ana apa? Ana talibun. Ana tajirun kan itu. Nam tu ini enggak bisa tu gitu kan. Harus ada sesuatu yang disandarkan. Jalas tu, kum tu, dakhal tu. Nah, kita mengetahui atta di situ, jalas tu, jalas ta, jalas ti misalkan. Taunya itu adalah dhamir, adalah isim. Taunya dari mana? Al-isnadu ilaih. Kita sandarkan sifat julus kepada ta tersebut. Mafhum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Wabil khafdi wabit tanwin wabit dukhulil alif lam wa hurufil khafdi. Tanda yang berikutnya dengan khafat. Khafat ma'ruf ya. Khafat sudah kita lewati. Nah, pengertiannya mungkin kalau beliau sebutkan juga kita lihat di situ. Naam, kata beliau faedah sangat bagus sekali. Naam qala al-mu'alliq, naam waffaqahu Allah atau al-muhaqqiq sama saja ya. Nah, Syekh Malik naam bin Salim al-Mahdhari waffaqahu Allah. Naam, kata beliau wabil khafdi dan dengan khafat. Naam, tanda isim yang kedua khafat. Apa itu khafat? Kata beliau wa yuradifu al-jar. Yang semakna dengan khafat sinonimnya adalah al-jar. Sinonim ma'ruf ya sinonim. Lafadznya beda, maknanya sama. Itu adalah jar. Jadi antum enggak usah bingung. Yang benar itu khafat atau jar? Majrur atau makhfud sama saja. Majrur itu makhfud, makhfud itu majrur. Jar sama khafat itu sama saja. Mafhum insyaallah? Naam. Ayo kita lihat situ. Wal muradu bihi al-kasrah allati naam allati yuhdithuha 'amilul khafdi fi akhir al-kalimah. Ayo. Artinya yang diinginkan di sini adalah kasrah yang dimunculkan oleh apa? Yang dimunculkan oleh sebuah amil khafat, sebuah alat khafat yang ada di akhir kalimat, yang ada di akhir kata. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan di situ, nah yang membuat ism menjadi majrur kasrah, lafzul Allah kasrah dan semisalnya, itu semuanya hukum asalnya apa? Bismi ada huruf ba itu. Nah, ba ini yang dikenal huruf jar. Bismi. Namanya marartu bi Zaidin. Boleh enggak marartu bi Zaidun? Marartu bi Zaidan? Enggak boleh. Harus marartu bi Zaidin karena ba di sini ada huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan isim yang jatuh setelahnya majrur dan majrur tanda asalnya dengan asrah. Paham ya? Nah, setelah kita tahu hukum seperti itu, pasti kita enggak bisa diakal-akalin. Coba marartu bi Zaidan mau enggak? Enggak mau. Marartu bi Zaidun tetap enggak mau karena kaidahnya apa? Ba adalah huruf jar. Yang namanya ba huruf jar, isim yang jatuh setelahnya pasti harus majrur. Nah, majrur tanda asalnya dengan kasrah. Mesti antum bacanya marartu bi Zaidin walaupun enggak ada harakatnya. Tahu kan? Tahu karena sudah tahu hukumnya tadi. Naam. Nah, berarti kalau naam barakallahu fikum ada sebuah kata kok di jar di kasrah seperti itu. Nah, barakallahu fikum apalagi dengan tanda yang berikutnya nanti, maka itu dikatakan isim. Maafkan salah ya. Naam barakallahu fikum. Adapun pengertiannya tentunya sudah kita lewati pada matan Jurumiyah. Khafat itu secara bahasa adalah apa? Adalah atasaful didul irtifa'. Ya, rendah di bawah lawan daripada ketinggian. Paham? Itu secara bahasa. Secara istilah adalah apa? Ibaratun al-kasrah aw ma naba anha. Sebuah ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikan daripada kasrah. Karena kasrah itu tanda inti. Nanti ada tanda cabang yang dia itu cabang dari kasrah tersebut. Mafhum? Insyaallah paham insyaallah nih ya. Naam barakallahu fiik seperti itu. Naam, berikutnya bi tanwin. Nah, tanwin barakallahu fiikum hafizakumullah. Naam, tanwin ini secara bahasa adalah at-tasmid, kicauan. Secara istilah pada asalnya pengertiannya panjang lebar, namun kita pakai pengertian yang global aja yang mudah dipahami. Naam, yaitu ibaratun anil fathatain awil kasratain awid dhammatain. Sebuah ungkapan tentang dua fathah, dua kasrah atau dua dhammah. Paham ya? Dhammatain. Qalamun kitaban qalamin misalkan. Berapa dhammahnya itu? Dua. Qalamun dhammahnya dua. Kitaban berapa fathahnya? Nah, dua. Kemudian nam barakallahu fikum marartu bi Zaidin. Nah, Zaidin berapa kasrahnya? Nah, itu namanya tanwin. Itu namanya apa? Tanwin. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum, tanwin itu ada asalnya adalah nun sukun yang mengikuti akhiran sebuah isim secara apa? Secara lafaz saja. Adapun secara penulisan dibuang nunnya dengan mencukupkan apa mengulangi harokat yang sama. Paham? Nah, contohnya ketika antum ucapkan seperti ini contohnya. Perhatikan qalamun. Nah, ketika antum ucapkan qalamun itu seakan-akan di akhir mim ada nun sukun enggak? Tapi secara apa? Secara apa? Secara lafaz atau ucapan saja. Tapi ketika nulis perlu enggak antum tulis nun sukun di situ? Enggak perlu, dibuang nunnya dengan mencoba mengurangi harokat dhammah. Qalamun itu namanya tanwin. Itu tanda apa? Tanda isim. Ibaratun anil fathatain awil kasratain awil dhammatain. Paham ya? Sebuah ungkapan tentang dua fathah, dua kasrah atau dua dhammah. Mafhum? Naam barakallahu fikum. Insyaallah paham soalnya ya. Ini mudah sudah kita lewati dalam matan jurumiyah. Naam barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan sebuah semua isim yang semula tanwin ini kaidahnya. Kalau kemasukan al langsung tidak boleh di tanwin. Qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu. Kalau antum atau kita semuanya baca al-kitabun liru, al-qalamun liru, walaupun dikasih harokat, paham ya? Tapi al-qalamu al-kitabu, mafhum? Naam. Berikutnya, wa bidukhulil alif lam, dan termasuk tanda isim adalah masuknya pada alif, padanya alif lam. Ini ungkapan yang tepat dan ringkas adalah apa? At-ta'bir bil al. At-ta'bir bil al ahsan wa akhsar. Ungkapan dengan al itu lebih apa? Lebih bagus dan lebih ringkas. Kenapa lebih bagus? Barakallahu fikum. Karena mencocoki sebuah kaidah. Sebuah kaidah apa? Al-kalimah idza tarakkabat min harfain tuntaq bilafdhiha. Wa idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Itu kaidahnya. Sebuah kata itu kalau tersusun dari dua huruf, maka diucapkan dengan lafadznya. Sekarang nah, perhatikan baik-baik, ini berapa huruf ini? Berapa huruf itu? Dua, sehingga alif lam atau al itu yang tepat. Hum. Berbeda dengan misalkan ini. Ayolah. Bizaidin misalkan. Nah, berapa huruf ini? Enggak, ini berapa huruf? Satu, alba itu caranya, bukan albi. Maratu bizaidin atau misalkan Arab bizaidin arif, bizaidin albi khata. Karena ba-nya satu, sehingga alba gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau dua, al. Antum ungkapan hak walam atau hal? Hak walam atau hal? Hal itu loh, hal. Hal itu antum ketika mengucapkan masuk padanya hal atau hak walam? Hal. Bal. Bak walam atau bal? Karena dua huruf atau lebih. Paham ya? Karena dua huruf. Paham ya? Jadi sebuah kata itu kalau tersusun dari dua huruf diungkapkan dengan lafadznya. Paham ya? Qalamun itu enggak antum enggak qalamun al-qaf wal lam wa mim la. Qalamun itu karena tiga. Mafhum? Tapi kalau satu huruf misalkan ba ya al-ba, al-jim. Paham ya? Contohnya nah barak al-qalamu li Zaidin. Antum enggak boleh al-qalamu mubtada wal li. Enggak boleh wal lam. Karena satu. Cara mengatakan seperti itu. Alatum wal bi khata. Paham ya? Mafhum insyaallah ya. Tapi kalau misalkan tersusun dari dua, na'am, wa ala, ya enggak, wa fi, wa rubba, karena apa? Dua atau lebih. Mafhum ya? Na'am, tapi kalau satu diungkapkan dengan namanya. Al ba, as-sin. Contohnya, sa'adhabu ilal masjidi. Sa'adhabu ilal masjidi. Antum suruh orang Arab, a'rib ya akhi. Sa'adhabu, sa liru enggak? Sa'adhabu ilal masjid. Surah Arab antum bilang wasa itu. Liru karena sin satu. Sa'adhabu kan dua itu susunannya. Tapi sin berapa huruf sin? Satu sehingga wasin harfu tanfis mabdal fathah surah Arab. Adhabu berarti Arab. Paham ya? Cara ungkapannya seperti itu karena dalam masalah Arab itu pun dijaga dalam artian tidak sembarangan mengarab biar rapi dan bagus. Mafhum soalnya ya? Naam barakallahu fiik. Jadi ibarah ungkapan yang tepat adalah apa? Dukhul alif lam atau al yang tepat al lebih ringkas dan lebih bagus kalau mencocoki kaidah tadi al kalimah idza tarakkabat min harfain tuntaq bi lafdhiha wal kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Naam, paham ya? Akhsar dari si antum ketika mengucapkan dukhul alif lam sama dukhul al lebih ringkas mana? Ketika antum mengungkapkan wadukhuli alaihi alif lam sama wadukhuli alaihi al gitu, lebih ringkas mana? Nah, ringkasnya barakallahu fikum, lebih ringkas mana? Hmm? Lebih ringkas mana? Nah, ringkasnya ringkas mana? Al atau alif lam? Atau ketika mengucapkan al itu sama alif lam lebih panjang mana? Berarti lebih ringkas mana? Al itu. Paham ya? Oleh karena itu ungkapan dengan al lebih apa? Lebih akhsar, lebih ringkas. Lebih ahsan, lebih baik. Maaf insyaAllah ya. Nah, barakallahu fikum. Dikin lagi. Wa huruful khafdi dan huruf khafat. Huruf khafat nanti akan dibahas, yaitu huruf jar. Huruf hajar dan huruf khafat sama saja. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wal wa wal ba wa ta. Sudah kita lewati dalam apa? Matan jurumiyah. Yang jelas huruf khafat ini termasuk tanda-tanda isim. Jadi kalau ada huruf jar sebelumnya pasti setelahnya isim. Pasti itu ya. Pasti setelahnya isim. Marartu bi zaidin. Jalastu alal kursiyyi. Dhahabtu ilal masjidi. Dan setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Dan majrur tanda asalnya dengan kasrah. Karena sudah kita lewati dari makna khafat atau jar, maknanya adalah ibaratun anil kasrah aw manaba anha. Dihafal itu ya. Ibaratun anil kasrah aw manaba anha. Sebuah ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikan kasrah. Mahum. Berarti sudah kita lewati tanda-tanda isim. Nah, barakallahu fikum hidakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan ambil sedikit demi sedikit saja ya. Nah, tanda-tanda fi'il kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah tanda-tanda isim diketahui dengan al-isnadu ilaih, kemudian dengan khafat, kemudian tanwin, kemudian masuknya padanya al, kemudian kemasukan huruf jar, paham ya? Atau huruf khafat, tidak ada perbedaan antara jar dan khafat, hanya saja perbedaannya kalau khafat itu ungkapan siapa? Nah, barakallahu fikum, khafat ungkapannya ahlu kufah. Kalau al-jar ungkapannya ahlu basrah, jangan bingung. Ra sama ra, paham ya? Basrah berarti jar, ada ra-nya, paham ya? Kalau khafat berarti ahlu kufah. Paham? Adapun maknanya enggak ada bedanya. Paham soal ini ya? Na'am barakallahu fikum. Dan tanda yang paling bermanfaat untuk isim apa tadi? Al-isnadu ilaih. Karena dengan tanda isnad ilaih diketahui isimnya sebuah dhamir. Paham insyaAllah ya? Naam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.